Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتسلم وسلم تسليما مزيدا وبعد. حاضرين جماعة Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya di frekuensi 756 AM, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun melalui streaming melalui YouTube ataupun Facebook di channel Tarbiyah Sunnah. Pendengar radio Roja Berau, Roja Lampung, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang, pendengar radio RIS di Kebumen, pendengar radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita sore ini. Azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sore ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian tauhid. Kemarin kita sudah membahas beberapa kali pertemuan tentang bagaimana Nabi SAW membentengi tauhid dan menutup jalan-jalan menuju syirik. Kita akan teruskan dengan tema yang berbicara hebatnya kekuasaan, keagungan, dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan tema ini membahas satu ayat di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 67. Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya digenggam di tangan Allah pada hari kiamat. Yang dimaksud mereka dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, makanya mereka menyekutukan Allah dengan sesama makhluknya. Orang-orang musyrik itu menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah, kepada patung, kepada pohon, bintang atau planet, dan yang lain-lain, menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya dikatakan orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, karena meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam hal sesembahan. Adapun huruf wawu dalam wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, ada dua kemungkinan fungsi wawu dalam ayat ini. Fungsi pertama lil hal, untuk menjelaskan keadaan. bahwa orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal Allah dalam keadaan bumi ini ada dalam genggaman tangannya. Ini yang pertama. Kedua, mungkin saja fungsi waw dalam wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah disebut lil isti'naf. Lil isti'naf itu huruf yang ada di permulaan kalimat. Apa fungsinya? Fungsinya libayani azamatillahi azza wa jalla, untuk menerangkan keagungan Allah azza wa jalla. Dan inilah yang lebih kuat, karena terkandung dua hal. Hal yang pertama, keagungan Allah. Hal kedua juga mencakup keadaan. Agungnya Allah, besarnya Allah, dahsyatnya kekuasaan Allah, sampai-sampai bumi pun digenggam di dalam tangannya pada hari kiamat. Adapun makna jami'an, seluruhnya, ini menunjukkan keseluruhan bagian dari bumi ini dipegang oleh Allah, baik gunung-gunungnya, lautannya, sungai-sungainya, seluruh yang ada di muka bumi digenggam di dalam tangan Allah, sedangkan langit oleh Allah dilipat di tangan kanannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104, yawma natwi as-samaa'a qatayyi sijlil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kata Allah, pada hari kiamat kami lipat langit seperti melipat kertas untuk menulis, dan sebagaimana kami pertama kali menciptakan makhluk, kelak kami akan kembalikan seperti semula. Jadi langit dan bumi digenggam dalam tangan Allah, dan kelak pada hari kiamat langit ini dilipat, digulung di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Lalu di akhir ayat itu Allah menyatakan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Allah itu tidak bisa dan tidak layak dibandingkan dengan makhluk yang mereka sembah. Orang-orang musyrik menyembah makhluk, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kuburan, bahkan juga menyembah benda-benda besar yang dahsyat seperti matahari, bintang-bintang, bulan, planet-planet mereka sembah. Seluruhnya itu makhluk Allah. Sehebat, sebesar apapun makhluk Allah, enggak layak dibandingkan dengan Allah. Allah maha suci untuk diserupakan atau disamakan atau disekutukan dengan makhluknya. Allah maha suci dari segala aib dan kekurangan. Makanya dikatakan subhanahu, maha suci dia, wa ta'ala, dan Allah itu maha tinggi, terlalu tinggi, amma yushrikun, untuk dibandingkan dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Oleh karena itulah, apapun yang disembah oleh orang-orang musyrik, baik mereka menyembah patung atau sembahan itu karena dianggap patung atau sembahan itu agung, mulia, semulia dan seagung Allah, atau sebaliknya mereka merendahkan Allah dengan menyamakan dengan makhluk yang hina, maka Allah maha suci dan maha tinggi dari semua itu. Makanya dikatakan orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ja'a habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang habr. Habr ini orang yang berilmu di kalangan orang Yahudi, ulamanya Yahudi, pendeta Yahudi, disebut habr. Makna habr al-alimul kathirul ilm, orang berilmu yang banyak ilmunya, serupa dengan bahr, huruf yang membentuk dua kata ini sama, habrun dan bahrun, ha, ba dan ro, ba, ha dan ro. Bahrun artinya lautan, lautan kita kenal dengan airnya yang amat sangat banyak, yang amat sangat melimpah. Bahrun, habrun. Kata yang membentuknya, huruf yang membentuknya sama, yaitu tiga huruf. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang orang yang berilmu disebut dengan sebutan bahr, lautan ilmu, habrul ummah. Orang yang memiliki ilmu sebanyak air di lautan di kalangan umat ini. Salah satu yang mendapatkan gelar habrul ummah adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau seorang yang faqih dalam masalah agama karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, Ibnu Abbas, dalam perkara agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir, ilmu ta'wil. Maknanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Dan doa Nabi SAW makbul. Jadilah Ibnu Abbas sebagai ulama besar di kalangan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sering bertanya tentang agama kepada Ibnu Abbas. Makanya para sahabat dan ulama-ulama setelahnya menyebut beliau dengan sebutan Habrul Ummah. Kata Ibnu Mas'ud, ja'a habrun minal ahbar. Ada seorang habr dari kalangan ahbar. Ahbar jamak dari habr. Seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in wasyajari ala isba'in wasthara ala isba'in wasairal khalqi ala isba' fayaqul ana al malik fadhahika an nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh tasdiqan liqaulil habr thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah." Kata si pendeta Yahudi ini, dia berkata, "Hai Muhammad, kita maklumi dia menyebut nama. Seandainya dia muslim, terlarang bagi dia menyebut nama, hai Muhammad. Harus ya Rasulullah. Sudah kita terangkan kemarin ya. Tapi karena ini kafir Yahudi, dia mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kami menemukan keterangan, maknanya di dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. Dan apa yang ada dalam kitab Taurat itu diyakini sebagai akidah bagi orang Yahudi. Dan dalam poin ini, akidah dan keyakinan Yahudi benar sesuai dengan akidah Islam. Kata pendeta Yahudi, ya Muhammad, kami menemukan dalam kitab Taurat kami bahwa Allah menjadikan langit-langit yang tujuh di satu jari, bumi yang tujuh juga di satu jari, pohon-pohon juga di satu jari, tumbuh-tumbuhan tanaman di satu jari, dan seluruh makhluk lain di satu jari. Lalu Allah berfirman, akulah raja. Itulah keterangan yang didapat oleh pendeta Yahudi dalam kitab Taurat mereka. Mendengar hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gerahamnya, gigi gerahamnya. Nawajid itu gigi yang dipakai untuk mengunyah, terlihat gigi gerahamnya, menunjukkan tertawanya dengan membuka mulut yang lebar. Kenapa beliau tertawa? Apakah tertawa itu mengingkari ucapan si pendeta itu, merendahkan, menghinakan, ataukah membenarkan? Andai tidak ada kalimat selanjutnya dari Ibnu Mas'ud, niscaya kemungkinan tertawa Nabi itu melecehkan dia, mengingkari ucapan dia. Tapi ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, tasdiqan liqalil habar, membenarkan ucapan si pendeta tadi, menunjukkan ucapan pendeta tadi benar, makanya beliau tertawa. Lalu menguatkan dengan ayat yang beliau baca dalam surah Az-Zumar 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal bumi ini digenggam dalam tangannya pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tertawa yang menguatkan keyakinan Yahudi, menunjukkan ada beberapa akidah yang diyakini oleh Yahudi yang sesuai dengan akidah yang diyakini oleh kaum muslimin. Seperti contohnya yang diterangkan dalam hadis ini. Tapi adanya beberapa poin kesamaan akidah antara Islam dan Yahudi, tidak boleh dianggap ajaran Islam sama dengan Yahudi secara keseluruhan. Enggak, hanya 1, 2, 3 poin saja. Termasuk orang Yahudi meyakini Allah istiwa di atas arasy, ya. Makanya tidak heran kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah istiwa di atas arasy itu keyakinan orang Yahudi. Betul. Tapi juga itu keyakinan yang diyakini oleh Al-Quran, yang ditetapkan oleh Al-Quran, ya. Tapi tidak berarti bahwa orang yang meyakini bahwa Allah istiwa di atas arasy itu Yahudi. Enggak. Dalam hal itu sama, ya. Adanya kesamaan keyakinan antara Islam dengan agama lain, baik Yahudi, Nasrani, atau agama lain dalam 1, 2 poin perkara, tidak berarti sama dalam keseluruhan. Ada gak titik kesamaan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani? Ada banyak. Contohnya mereka meyakini nabi-nabi lain sebelum Nabi Isa alaihissalam, meyakini adanya Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, dan seterusnya. Sama, Yahudi meyakini, Nasrani meyakini, Islam meyakini. Apakah berarti sama secara keseluruhan? Tidak. Apalagi yang sama, banyak poin. Mereka meyakini ada surga, mereka meyakini ada neraka, mereka meyakini ada hari kiamat. Kita juga meyakini adanya surga, neraka, dan hari kiamat, dan akan ada hisab. Karena memang satu sumber dulunya, cuma Yahudi dan Nasrani telah mengalami perubahan. Nah, ketika membahas masalah ini, Dikatakan bahwa sebab tertawanya Nabi adalah karena gembira, senang, bahagia. Kenapa bahagia? Karena kebenaran Al-Quran didukung oleh salah satu keyakinan Yahudi. Jadi setiap kali ada keterangan yang membenarkan Al-Quran atau hadis sahih dari disiplin ilmu lain, baik itu sains, teknologi, hasil eksperimen, penemuan para ahli dalam hal apapun yang ternyata mendukung kebenaran isi Al-Quran, ya kita harus gembira. Nabi SAW juga seperti itu. Bukan karena meragukan isi Al-Quran sebelumnya, enggak. Sebelum ada hasil eksperimen kita ragu, pas ada hasil eksperimen lalu senang. Enggak, tadinya yakin. Dengan seyakin-yakinnya, seperti Nabi SAW yakin, dengan seyakin-yakinnya bahwa bumi dan langit berada dalam genggaman Allah karena ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu ketika ada Yahudi menyatakan demikian, beliau tertawa menunjukkan senang. Tadinya yakin, tapi begitu ada orang lain yang beda agama tapi sama keyakinan dalam poin ini, beliau tertawa yang menunjukkan senang. Sebagai contoh begini, Syaikh Al-Utsaimin memberikan perbandingan. Dua orang sahabat, bapak dengan anak, namanya Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Usama anak Zaid bin Harithah. Dua-duanya itu anak dan bapak, dua-duanya sahabat, dua-duanya dianggap keluarga dekat oleh Nabi SAW. Bahkan Zaid bin Harithah sempat diangkat menjadi apa? Anak angkat beliau. Ya. Ibunya Ummu Aiman termasuk ibu yang mengurus Nabi SAW sejak kecil. Jadi sudah serasa seperti keluarga lah ya. Tapi ada perbedaan fisik antara Zaid bin Harithah dengan anaknya, Usama bin Zaid. Kalau Usama kulitnya hitam, legam. Kalau Zaid putih, dengan seputih-putihnya. Perbedaan kulit antara ayah dengan anak ini menyebabkan orang-orang musyrik mencela dan menghina Zaid dan anaknya. Dikatakan itu mah bukan anaknya, itu mah anak haram dan yang sejenisnya. Pokoknya dilecehkan. Adapun Nabi SAW meyakini bahwa Zaid ini, Usama ini anaknya Zaid bin Harithah. Kan ada kasus ya, seorang sahabat gitu, kulitnya hitam, istrinya juga kulitnya hitam, istrinya hamil. Ternyata ketika melahirkan anaknya ini berkulit putih. Curiga gak tuh bapaknya? Curiga, dia hitam, istrinya hitam, kok anaknya bisa putih? Curiganya apa? Jangan-jangan istrinya selingkuh dengan orang yang berkulit putih. Ngadu tuh kepada Nabi SAW. Oleh Nabi SAW lalu ditanya, apakah kamu pernah melihat gak unta yang warna kulitnya coklat atau hitam kemudian melahirkan anak yang kulitnya putih? Iya, dari mana kulit putihnya itu? Dia gak bisa menjawab. Demikian pula anakmu, itu anakmu. Lalu penemuan hasil eksperimen dunia kedokteran menyatakan dalam suatu khusus ilmu khusus tentang itu, tentang genetika ya, amat sangat memungkinkan kedua orang tuanya hitam, anaknya berkulit putih. Mungkin ada faktor genetika dari atasan-atasannya, dari kakeknya, buyutnya dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, termasuk Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama, tapi kulitnya hitam sedangkan Zaid putih. Nabi SAW sedikit pun tidak ragu bahwa Usamah adalah anak kandung Zaid bin Harithah. Yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Tapi ketika disebutkan walamma marra bihima mujazzizul mudliji, makna mujazzizul mudliji itu orang yang ahli di dalam mengidentifikasi nasab. Hanya lihat beberapa bagian tubuh antara ayah dengan anak, antara dua orang melihat bagian tubuh tertentu, tahu oh ini anaknya ini. Umpamanya lima orang anak dengan lima orang bapak dijajarkan, diacak. Coba bapak ini anaknya yang mana, bapak kedua anaknya yang mana, diacak. Ahli identifikasi nasab bisa tahu hanya dengan melihat ciri-ciri fisik. Suatu saat datang lewat orang ahli mengidentifikasi nasab, berpapasan dengan Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid. Saat itu Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah berselimut kain yang yang luas, yang longgar, tertutup sampai ke kepalanya, yang terlihat hanya kedua kakinya. Maka ahli identifikasi nasab ini melihat kepada kaki kedua orang tadi, lalu dia berkata, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Sesungguhnya kaki-kaki ini satu turunan. Yang seorang pasti anak yang seorang lagi. Hanya dengan melihat kaki, dia bisa mengidentifikasi bahwa kedua-duanya punya hubungan nasab. Terdengar oleh Nabi dan para sahabat. Maka mendengar itu Nabi SAW senang, gembira dengan kesenangan yang luar biasa. Sampai terlihat di ekspresi wajahnya, wajahnya cerah. Lalu dia pulang ke rumahnya, lalu menemui Aisyah sang istri, lalu berkata, alam tarai ila mujazzizil mudliji nadhara ila Usamah bin Zaid wa ila Zaid faqal inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Hai Aisyah, kamu tahu enggak bahwa tadi ada tukang atau ahli mengidentifikasi nasab, dia melihat kepada kaki Usamah dan kepada kaki Zaid, padahal seluruh bagian tubuh nama ditutupi gitu. Si ahli identifikasi nasab itu menyatakan sesungguhnya yang seorang adalah anak yang seorang lagi. Nabi SAW senang gembira karena ada keterangan ahli yang mendukung keyakinan beliau bahwa Usamah itu anak Zaid, walaupun berbeda warna kulit. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, kata beliau, li'anna fi dhalika ta'yidan lil haqq wa kana al musyrikuna yaqdahuna fi Usamah bin Zaid wa abihi li ikhtilafi alwanihima fa kana Usamah aswad shadidus sawad wa abuhu Zaid shadidul bayad lakinil amr laisa kama qalu bal hum kadhibuna fi dhalik wa ikhtilaful lawn la yujibu syubhatan illa ladai hawa fala'alla al-mukhallif fil lawni naz'uhu 'araqa. Kata Syekh Al-Utsaimin, di dalam kesenangan kegembiraan Nabi SAW tersebut terkandung penjelasan bahwa ungkapan ahli identifikasi nasab itu menguatkan kebenaran yang beliau yakini selama ini. Karena selama ini orang-orang musyrik selalu mencela Usamah bin Zaid dan bapaknya karena berbeda warna kulit. Adapun Usama warna kulitnya amat sangat hitam. Adapun bapaknya yaitu Zaid bin Harithah warna kulitnya amat sangat putih. Lalu mereka mencela, ini bukan anak dengan bapak ini. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Mereka mendustakan realita. Mereka menyatakan bahwa anak bapak itu harus sama dong kulitnya. Ternyata realita menepis keyakinan mereka. Dan ahli identifikasi nasab pun membantah keyakinan mereka. Ini salah satu contoh kegembiraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan keterangan seorang ahli tentang sesuatu yang beliau yakini sebelumnya. Beliau yakini bahwa Usamah anak Zaid tidak diragukan. Walaupun orang musyrik meragukan dan memprovokasi hal itu. Tapi pas ada keterangan ahli yang mendukung kebenarannya, beliau senang dan gembira. Ini menunjukkan apabila kita sebagai seorang muslim yang meyakini dengan keyakinan penuh tentang kebenaran Quran dan hadis-hadis yang sahih, lalu ada keterangan dari kalangan saintis, dari kalangan para ahli, hasil eksperimen mereka menunjukkan bahwa hasil eksperimen mereka menguatkan kebenaran ayat Al-Quran, maka disunnahkan kita untuk merasa senang, gembira, bahagia, bukan karena selama ini ragu kepada kebenaran ayat Al-Quran, tapi kegembiraan itu memang ada asal usul sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasil penemuan ilmiah modern yang sesuai dengan ayat Quran atau hadis yang sahih, maka itulah yang kemudian disebut dengan sebutan al-ijazul ilmi. Al-ijazul ilmi maknanya adalah hasil penemuan penelitian para ahli tentang sains, tentang teknologi, tentang kedokteran yang isinya membenarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Itulah makna dari tertawanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata si pendeta Yahudi tadi, annallaha yaj'alus samawati ala isba', sesungguhnya Allah menjadikan langit yang tujuh ini di satu jari, bumi di satu jari, pohon-pohon dan semua makhluk di satu jari yang lain. Hadis ini menunjukkan Allah memiliki jari. Dan ini dengan makna hakiki, makna yang sebenarnya. Tapi bagaimana jari Allah pasti tidak sama dengan jari makhluk manapun. Tidak sama dengan jari kita sebagai manusia. Tidak sama dengan jari monyet atau jari binatang-binatang yang lain. Jangankan antara Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk saja nama bagian tubuhnya sama, apakah bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya, apakah sama? Tidak, tidak sama. Umpamanya kita punya kepala, kucing punya kepala, ayam punya kepala, apakah bentuknya, ukurannya, bahannya sama? Fungsinya sama? Enggak sama. Berbeda. Itu makhluk dengan makhluk. Kita punya tangan, monyet punya tangan, kursi punya tangan. Apakah tangan kita, tangan monyet, tangan kursi sama? Beda. Apa yang beda? Semuanya, bahannya, ukurannya, bentuknya, fungsinya, ya, berbeda. Tangan kita dengan tangan kursi, segala-galanya beda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang menyamai sifat-sifatnya dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mengetahui dan juga maha melihat. Kalau Allah menyatakan Allah punya tangan, Allah punya jari, ya wajib kita yakini demikian. Tapi wajib kita yakini tangan Allah, jari Allah, tak ada yang sama dengan makhluk manapun, dengan tangan dan jari makhluk manapun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka wajib kita meyakini Allah punya tangan, punya jari, karena Allah dan Rasulnya menjelaskan demikian. Tapi wajib kita yakini tak ada yang menyerupai dan tak ada yang mengetahuinya. Lalu setelah itu Allah berkata, Anal Malik, aku adalah raja. Perkataan Anal Malik, jumlah ini atau susunan kalimat Anal Malik, tufidul hasr, memberi makna pengkhususan Allah lah satu-satunya raja. Anal Malik, karena apa? Li'annaha ismiyah mu'arrafah li khabarain li juz'ain, karena bentuk kalimat ini adalah bentuk kalimat ismiyah yang ma'rifat. Ma'rifat itu yang sudah tertentu dengan adanya huruf alif lam, ana al-malik, akulah raja, ya. Maka di hari kiamat tidak ada raja lain selain dia, selain Allah Azza wa Jalla. Ada dulu di dunia manusia yang menjadi raja, jin yang menjadi raja di kalangan sesama jin, manusia menjadi raja di kalangan sesama manusia, ya ada. Tapi di hari kiamat raja dan rakyat jelata keadaannya seluruhnya sama. Dibangkitkan dalam kondisi yang mengenaskan, dibangkitkan dalam keadaan telanjang tak berpakaian, telanjang kaki, tak bersendal, tak bersepatu, tak berkaos kaki, dan kembali utuh seperti bayi, yaitu tidak dikhitan, walaupun di dunianya pernah dikhitan, kembali utuh seperti semula. Itulah keadaan raja-raja di dunia kelak, sama dengan rakyat jelata, tidak ada bedanya. Satu-satunya raja pada hari kiamat hanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 16, Yaumahum barizun, la yakhfa 'alallahi minhum syai'un, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kata Allah, pada hari itu mereka seluruhnya bangkit. Manusia, jin, binatang, para malaikat. Begitu ditiup sangkakala yang kedua, bangkit. Tiupan sangkakala pertama mematikan seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, binatang, termasuk para malaikat, semua mati. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur, fasu'iqa man fil samawati wa man fil ard. Ditiuplah sangkakala, sangkakala pertama, matilah seluruh makhluk yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Dan yang ada di bumi, siapa? Kita, manusia, jin, binatang, dan malaikat yang ada di bumi, semuanya mati. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ya, itu tiupan pertama. Dan tiupan yang kedua membangkitkan seluruh makhluk yang pernah hidup di alam dunia. Bangun lagilah para malaikat, bangun lagilah manusia, bangun lagilah para jin, bangun lagilah para binatang. Para binatang juga dibangunkan lagi pada hari kiamat tersebut, ya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, la yakhfa 'alallahi minhum syai'un, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari kalangan makhluknya, dan tak ada yang terlewat. Kata orang Sunda mah, Allah mah imut, bukan emut, bukan juga imut. ada imut, ada emut, ada imut. Beda artinya itu. Sedikit perbedaan artinya jauh. Imut itu enggak ada terjemahannya. Imut itu tidak ada yang kelewat. Tidak ada satupun makhluk yang terlupakan. Makhluk itu pernah hidup kok. Ketika di akhiratnya kelewat, tetap tidak dihidupkan lagi. Enggak ada. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada dalam kitab kami, dalam lauhul mahfud ini, sesuatu pun yang kami lewatkan. Enggak ada. Semuanya terdeteksi, terketahui, teratur secara detail. Itu imut namanya. Ya. Nah, seluruhnya terbangkitkan. Seluruhnya terketahui. Allah berfirman, la yakhfa 'alallahi minhum syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari mereka. Lalu Allah berfirman, limanil mulkul yaum? Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Tak ada yang menjawab. Allah lalu menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang esa dan maha perkasa. Jadi seluruh manusia ketika di dunia ada yang menjadi raja dan penguasa, apapun sebutannya, raja, kaisar, presiden, atau sebutan-sebutan lain yang selevel dengan itu. Ada di kalangan manusia yang dahulu pernah memiliki kekuasaan dan ada yang dikuasai, diatur, dizolimi dengan kekuasaan orang yang memiliki kekuasaan. Itu di dunia. Sampai di akhirat seluruhnya sama. Seluruhnya dibangkitkan, dibangunkan dalam keadaan telanjang, tak bersendal, tak berkaos kaki, tak berkhitan. Lalu nampaklah kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu. Lalu bertanya kepada semua orang, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapa kekuasaan kerajaan pada hari ini? Fala yujibuhu ahada, tak ada seorang pun yang menjawab. Fayujibu nafsahu, lalu Allah menjawab dengan diri sendiri, lillahil wahidil qahar, kepunyaan Allah yang esa dan maha perkasa. Dalam hadis ini disebut anal malik, akulah raja. Malik mananya raja dengan mim yang pendek. Makna malik adalah dzusultan. Walaysal mujarrad mutasarrif bal al mutasarrif fi ma yamliku ala wajhi salatah wal ulu. Makna malik dengan mim yang pendek artinya yang memiliki kekuasaan, tidak sekedar hanya mengurus tapi juga mengurus, memanage dan memiliki keputusan yang mutlak. Itu malik dengan mim yang pendek. Adapun malik dengan mim yang panjang. Kedua-duanya kan ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Fatihah, mimnya panjang apa pendek? Maliki yaumiddin. Panjang apa pendek? Dua harokat. Umumnya begitu. Tapi para qurra, para ahli qiraat, ikhtilaf. Ada yang membaca Malik Yaumiddin seperti umumnya di kita, ada yang membaca dengan mak yang pendek Malik Yaumiddin. Kedua-duanya benar ada riwayatnya. Jadi kalau umpah suatu saat kita sholat di negeri-negeri Timur Tengah, imam yang membaca Malik Yaumiddin, jangan dikoreksi Malik Yaumiddin, teriak ya, beda qiraat. Adapun Malik Yaumiddin dengan mak yang panjang maknanya berbeda, ya. Malik Yaumiddin seperti dalam Al-Fatihah, maknanya pemilik atau yang memiliki hari agama. Mana yang lebih ablagh? Ablagh itu yang lebih mencakup. Yang lebih mencakup dengan mak yang pendek, Malik. Karena Malik itu raja sekaligus pemilik. Adapun pemilik belum tentu penguasa. Belum tentu menjadi raja. Belum tentu memiliki wewenang untuk mengatur. Seperti yang terjadi pada negara-negara dalam bentuk kerajaan. Apakah setiap raja berarti pengelola kerajaannya? Tidak, ya. Kadang-kadang pengelolaan, penyelenggaraan negara diserahkan kepada Perdana Menteri. Seperti yang terjadi di mana? Inggris. Ada rajanya? Tidak ada, yang ada ratu. Ada ratunya, tapi apakah ratu itu mengelola penyelenggaraan kehidupan bernegara? Tidak. Siapa yang menjadi pengelola? Perdana Menterinya. Begitu juga di Malaysia, ada rajanya beberapa, tapi satu yang ditunjuk untuk mengelola seluruhnya, itu raja, ya. Maka Malik lebih mencakup pengelola, pemilik, penguasa sekaligus. Itulah yang terjadi pada diri Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Anal Malik, akulah raja, akulah penguasa, akulah pemilik kekuasaan, dan akulah pengatur dan penyelenggara seluruh kehidupan di alam jagat raya ini. Qauluhu hatta badat nawajiduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan orang Yahudi tadi tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Apa faedah yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Ada banyak. Tapi akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai sini, sudah hampir 1 jam dan waktu kita untuk bertanya jawab sangat sangat singkat. Maka kelanjutan bahasannya akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Untuk waktu yang tersisa kita akan gunakan tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para pemirsa dan para pendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Fawas. Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih Pak Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas materi bahasan, nasihat yang telah disampaikan. Ikhwan Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami angkat pertanyaan dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana, Pak? Bapak di Kalimantan Barat. Silakan, Bapak. Awalnya saya mau tanya masalah ini, Ustaz. Ada seorang wanita ketika sedang puasa Ramadan kan akan menjelang waktu haid. Jadi dia memakan sesuatu kecil untuk menunda haidnya. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Iya. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa itu mungkin ada pembahasan, ulasan sedikit. Pak Abdullah di Kalimantan, ya. Barakallahu fiik. Materi tauhid, pertanyaan fiqih. Boleh enggak wanita karena ingin tamat saum Ramadan tanpa punya hutang meminum pil penahan haid, atau ketika mau haji dan umroh tidak ingin ada gangguan sampai akhir lalu menunda mengkonsumsi pil penunda haid, bolehkah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pernah ditanyakan kepada para ulama, di antara kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Beliau menjawab, bila pertanyaan boleh atau tidak, dibolehkan, tapi tidak afdal. Dia tidak berdosa kalau mengkonsumsi obat atau pil penunda haid, tidak dosa, dibolehkan. Tapi yang paling afdal adalah biarkan apa adanya. Seluruh yang Allah tetapkan untuk manusia itulah yang terbaik bagi manusia itu. Dan hikmah dari semuanya itu hanya Allah yang tahu. Kadang manusia tidak tahu, kadang tahu. Ya. Dan seluruh permasalahan yang dialami oleh manusia dalam melaksanakan syariat selalu ada solusi. Sebagai contoh, ketika wanita haid di bulan Ramadan, dia tidak boleh saum. Kalau memaksa saum tidak sah, bahkan berdosa, dan tidak sah, tidak diterima itu saumnya. Tapi ada solusi, dia wajib mengqadha nanti di hari lain di luar Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Pahalanya utuh setelah dia mengqadha, ya. Demikian juga ketika haji ataupun ketika umroh, lalu datang haid ketika mau umroh atau sedang umroh, ada solusi dari syariat apa yang harus mereka lakukan. Itu semuanya sudah lengkap. Tak pernah Allah Azza wa Jalla memberikan permasalahan kepada manusia tanpa ada solusi dari aspek syar'i. Oleh karena itu, yang terbaik bagi para wanita, baik untuk menghadapi bulan Ramadan atau haji atau umroh, maka jalani secara alami apa adanya. Kalau toh umpamanya Allah memberikan, mentakdirkan bagi dia tamat sebulan penuh tanpa haid, jadi umpamanya dia suci pas awal Ramadan, pas mau sahur, sebelum sahur tadinya haid, pas mau sahur dia suci, ya, lalu dia memulai saum, pas beres sholat Idul Fitri barulah dia keluar lagi haid. Mungkin begitu itu yang terbaik. Kalau toh ternyata di tengah-tengah saum keluar darah haid, dia sudah berhenti, itulah yang terbaik bagi dia sebagai ketetapan Allah demi kemaslahatan makhluknya nanti diqadha. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Nah, terima kasih Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan tadi. Demikian untuk Bapak di Kalimantan Barat. Silakan di kesempatan kedua kami berikan kesempatan untuk kembali dari penelpon di 0218236543. Ya, silakan. Silakan, dengan siapa? Mohon maaf, Bapak dari mana? Dengan Adi di Majene. Pak Adi di Majene, ya silakan. Begini, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika saya melaksanakan sholat fardu isya di masjid, tapi untuk sholat tarawih saya kembali ke rumah? Halo, mohon maaf sebelumnya Bapak, ada pertanyaan terkait dengan materi atau mengenai masalah tauhid atau akidah? Di luar detik, iya. Baik, kembali ke masalah fikih ya. Bisa dilanjutkan mungkin, Pak? Silakan Pak Adi. Baik, Bapak, terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pertanyaan fikih Ustaz, mungkin ada ulasan? Baik. Pertanyaan Pak Adi di Majene. Bagaimana kalau kita sholat isya berjamaah di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, tapi pas taraweh sholat di rumah sendiri atau berjamaah dengan istri dan anak-anak, apakah boleh? Kalau pertanyaan boleh atau tidaknya, boleh saja. Bahkan tidak tarawih pun boleh, tidak berdosa. Karena hukum tarawih apa? Sunnah. Kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak, tidak berdosa. Tapi berbeda ya, bila seseorang sholat di rumah, padahal ada masjid, ada imam di masjid itu, dia memperoleh sholat tarawih sendirian. Tapi kalau dia sholat berjamaah di masjid bersama imam sampai selesai, sholatnya mungkin setengah jam atau lebih dikit, gak lebih dari satu jam, maka pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, beliau menyatakan, man qama ramadhan ma'al imami fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layli kullih. Siapa orang yang melakukan qiyam ramadhan bersama imam di masjid sampai selesai, akan dicatatkan baginya pahala sholat semalam penuh, semalam suntuk. Jadi sholatnya hanya sebagian malam, hanya sebagian dari waktu malam, paling gak sampai sejam, tapi berjamaah dengan imam di masjid, maka pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Yang menjadi asbabul wurud dari hadis ini, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, bahwa beliau salat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sepanjang malam. Jadi sebegitu selesai dia masih ingin salat. Lalu dia mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjut sholat semalam penuh mumpung ini di bulan Ramadan? Mendengar pertanyaan itu, lalu Nabi menyatakan, siapa orang yang qiyamu Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, akan dicatat bagi dia sholat semalam penuh. Ya, itu pahala sholat berjamaah dibanding sholat sendirian taraweh di rumahnya. Ya, ada pahala, tapi pahalanya hanya sedikit. Jadi hanya sedikit pahalanya. Adapun sholat berjamaah di masjid seolah-olah sholat semalam suntuk. Terus bagaimana kalau di masjid itu, banyak kesalahan, kekeliruan. Mungkin safnya tidak rapat karena imamnya tidak perhatian kepada makmum, atau mungkin cepat sehingga kita tidak bisa khusyuk karenanya, dan banyak kesalahan lain. Ada anak-anak yang ribut ketika sholat, saling dorong, lari-lari sampai yang nangis gitu ya. Bagaimana dengan hal itu? Kesalahan yang dilakukan di masjid baik oleh imam ataupun makmum selama tidak membatalkan sholatnya, maka tidak menjadi uzur bagi kita untuk sholat sendirian di masjid. Biarlah kesalahan imam itu tanggung jawab imam. Imam, a'immatukum yusalluna alaikum idha asabu falakum walahum wa idha akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin sholat kalian. Bila imam benar, pahala bagi kalian, pahala bagi imam. Bila imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi makmum itu enak. Mau benar, mau salah itu imam, makmum tetap mendapatkan pahala ketaatan. Selama kesalahan imam itu tidak membatalkan sholatnya. Adapun kalau imamnya sholat melakukan kesalahan yang membatalkan sholat karena melewatkan rukun, salah satu rukun dari sholat apa? Tumanina di dalam sholat, ya, dia tidak tumanina, rukunya belum sempurna rukun dia sudah bangkit, belum sempurna bangkit baru nungging dia sudah sujud, baru saja si apa namanya kening nempel di tempat sujud sudah langsung bangkit kembali. Pertama, tidak ada tumanina. Kedua, enggak tahu baca apa enggak ya. Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Satu detik pun tidak ada jeda untuk berdoa, untuk membaca doa dalam ruku, dalam sujud ada doa yang wajib. Rukunya, sujudnya adalah rukun sholat. Bacaan dalam ruku dan sujud adalah wajib sholat. Kalau yang wajib ini dilewat secara sengaja dilewat, maka tidak sah sholatnya. Seperti umpama dalam sholat fardu, tahiyat awal itu wajib sholat, bukan rukun. Kalau umpama terlewat karena terlupa, wajib diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja dilewat, sengaja, kalau tahiyat awal terlalu panjang, sengaja dilewat, lalu nanti sengaja diganti dengan sujud sahwi, maka tidak sah sholatnya. Kalau sengaja dilewat. Kalau tidak sengaja karena lupa, ya boleh diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja dilewat, nanti diganti dengan sujud sahwi, maka tidak boleh, tidak sah sholatnya. Bayangkan, kalau ada imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar terus, gak ada jeda untuk membaca walaupun sedikit pun, maka tidak sah. Maka jangan ikut sholat di sana. Tapi kan enak, cepat 23 rakaat hanya 7 menit. Kalau mau enak, mah gak perlu sholat aja tuh, ya. Itu kan hanya sekedar sunnah. Jadi sebaik-baik yang kita lakukan, tetaplah berjamaah di masjid bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Fawas ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasannya. Berikut dari pertanyaan pesan singkat dari Bapak atau Saudara Aji di Jonggol. Assalamualaikum Ustaz, ada syubhat pada pikiran saya yang membuat dada saya sempit dan selalu terngiang di pikiran saya, yakni pernyataan bahwa engkau menyembah zat yang tidak ada. Mohon tanggapannya mengenai syubhat ini Ustaz, dan saya mohon doanya semoga Allah mencabut perkara ini dari diri saya, dan semoga Allah berikan ketenangan iman. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Ada syubhat yang dibisikkan oleh syaitan. Ini waswas. Waswas maknanya kata Imam Al-Qurtubi adalah bisikan syaitan yang isi bisikannya langsung muncul dalam pikiran kita tanpa ada suara terdengar di telinga. Tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah, apa yang kamu sembah dengan sholatmu? Allah. Mana Allah? Enggak ada. Allah tidak terjangkau dengan panca indera, ya. Berarti engkau menyembah satu zat yang tidak ada. Allah itu fiktif. Itu yang dibisikkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Bagaimana cara untuk mengusir syubhat ini? Iya. Tidak meyakini keberadaan Allah adalah satu sikap yang tidak logis, tidak realistis, dan tidak rasional. Paling tidak masuk akal. Siapapun orang yang berakal pasti meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah segala sesuatu yang ada itu pasti diadakan. Ada yang membuat, ada yang menciptakan. Coba, masuk akal enggak? Kalau umpamanya saya mengatakan tisu ini bleg ada dengan sendirinya, enggak ada yang bikin, enggak ada yang buat. Kenapa? Saya datang ke sini ini sudah ada. Oh ini ada dibuat pabriknya, gak kelihatan sama kita, gak terdengar, gak terjangkau oleh indera kita. Kapan dibuatnya, di mana pabriknya, gak ada. Apakah ucapan saya rasional? Tidak rasional, tidak masuk akal. Gak mungkin ini ada dengan sendirinya, pasti ada yang bikin ya. Ya, seorang alim ulama zaman baheula berdebat dengan para ateis yang menjadi para nelayan. Kata nelayan, hayo kita debat untuk membuktikan ada tidak Allah. Kata mereka, kan ateis, tidak ada. Kata ulama itu, boleh. Di mana? Di pantai, sudah. Hari anu jam sekian. Pada waktunya yang ditentukan, orang ateis sudah berkumpul. Mereka siap dengan hujjah. Dan hujjahnya simpel, coba buktikan Allah itu ada. Pasti gak bisa gitu kan. Ternyata ulama ini datang terlambat. Nah, pasti gak berani datang tuh. Karena pasti kalah hujjah. Gak bisa membuktikan secara real, secara nyata tentang keberadaan Allah. Sedang ribut-ribut begitu, datanglah ulama tadi. Dari mana kamu? Kenapa terlambat? Kata dia, saya melihat kejadian yang aneh. Aneh gimana? Saya melihat pohon-pohon ditebak apa tumbang dengan sendirinya. Lalu dari pohon itu kayunya membentuk papan-papan. Lalu papan-papan itu dengan sendirinya membentuk sebuah perahu dan berjalan sendirian ke perahu. Lalu perahu itu memuati barang-barangnya sendiri, berjalan semuanya sendiri. Lalu berlayar ke tempat tujuan tanpa ada yang menakodai, tanpa ada yang menyetir. Dan sampai di tempat tanpa salah arah. Langsung tertawa, bohong, mustahil, tidak rasional, tidak masuk akal, tidak realistis. Masa ada kejadian kayak begitu? Nah, inilah poinnya. Jadi menurut kalian kejadian itu mustahil, tidak realistis, tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal? Iya, mustahil. Kalau perahu yang kecil saja, mustahil dia membikin dirinya sendiri. Mustahil dia memuati barang-barang bawaannya sendiri. Mustahil dia berlayar sendirian tanpa ada nakhoda yang mengendarainya. Kalau itu perahu kecil, bagaimana dengan alam jagat raya yang luas ini? Yang sempurna ini, yang dimanage, diatur, dikelola secara sempurna tanpa ada kesalahan. Bintang dan planet beredar pada orbitnya tanpa melenceng sedikit pun, dengan jarak yang tetap setiap detiknya selama jutaan tahun. Apakah rasional bila tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang membuat dan yang menciptakannya? Ini lebih irrasional, lebih tidak logis, lebih tidak realistis dibanding perahu tadi. Makanya meyakini bahwa tidak ada Allah itu keyakinan yang tidak masuk akal. Sama dengan tidak masuk akalnya, tak ada yang membuat tisu ini, tak ada yang membuat pot ini, bleng, ada dengan sendirinya. Rumah saja yang bagus dibangun, setelah dibangun culjen, ditinggalkan begitu saja, apakah akan utuh dan bersih? Enggak, pasti akan kotor, berdebu, lama-lama apa? Ambruk, lama-lama bobotnya apa? Hancur itu bangunan. Jadi kalau ada bangunan didirikan lalu rapi bersih, pasti ada yang mengurusnya, pasti ada yang menempatinya, pasti ada yang memeliharanya. Apalagi alam jagat raya yang dahsyat ini, tidak rasional bila tidak ada yang menciptakannya, dan tidak masuk akal bila tidak ada yang mengurusnya. Nah, yang menciptakan dan mengurus itulah Allahu Azza wa Jalla. Lalu kenapa Allah tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera? Itu karena dahsyatnya kekuatan Allah dan super lemahnya potensi yang kita miliki. Ada enggak orang yang pernah ingin melihat Allah? Ada. Siapa? Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Lan taroni. Kamu tidak bisa melihat aku karena tidak mampunya mata ini melihat Allah. Coba sekarang begini. Kamu lihat gunung itu. Aku akan menampakkan diri pada gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Lalu Allah menampakkan diri pada gunung itu, bukan pada Musa. Apa akibatnya? Gunung itu hancur berkeping-keping, musnah, dan menyebabkan Nabi Musa pun pingsan karenanya. Bayangkan gunung yang kuat, batu-batu yang dahsyat, yang keras, tidak mampu menahan dirinya ketika Allah menampakkan diri pada gunung itu dan hancur berkeping-keping. Bagaimana dengan manusia yang terdiri otot, tulang, daging yang lebih rapuh dari itu, lebih dari hancur? Itu di dunia, ya. Saking apa? Dahsyatnya Allah. Tidak menampakkan dirinya Allah di dunia adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Adapun di akhirat, orang mukmin di surga, ya, dalam kondisi dan situasi yang jauh berbeda dengan yang ada di dunia, ya, nanti mereka bisa melihat wajah Allah di surga. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu ada wajah-wajah yang sumringah, yang berbahagia karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.